Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Muslim karya Al-Imam Abul Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, bab hal yu'akhadhu bi'a'malil jahiliyah. Bab apakah seorang hamba akan dihukum dengan dosa yang dia perbuat pada masa jahiliyah. Bab ini menerangkan kepada kita hadis yang akan disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, menjelaskan tentang sebuah keadaan, sebuah kondisi seorang hamba yang telah masuk Islam. Apakah dengan keislamannya semua dosa-dosa yang dulu dia lakukan saat masih jahiliyah, saat masih kafir, tercatat dan dia akan dihukum dengan dosa-dosa tersebut? Ataukah semua dosanya terhapus secara otomatis dengan dua kalimat syahadah yang dia ucapkan sebagai kunci masuk Islam? Ini sebuah pembahasan ilmiah, pertanyaan apakah dengan dua kalimat syahadah masuk Islam semua dosa dihapuskan, tidak ada lagi tanggungan dosa, ataukah masih harus dihukum dengan dosa-dosa yang dulu dikerjakan saat jahiliyah. Ada satu hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arbah, yang dibawakan dengan tiga sanad. Kita baca bi'aunillahi ta'ala wa taufiqih, tiga sanad yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Apabila masih ada sisa waktu, kita akan sampaikan pula faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddathana Uthman ibn Abi Shaybah, telah menceritakan kepada kami Uthman ibn Abi Shaybah, Abu al-Hasan al-Kufi, imamun hafizun mufassir, Akhu Abi Bakar ibni Abi Syaibah. Seperti yang sering kita dengarkan, ketika dimutlakkan nama ibnu Abi Syaibah yang punya kitab Musannaf, Musannaf ibnu Abi Syaibah, maka yang dimaksud adalah Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Siapa namanya Abu Bakar? Antum, siapa namanya Abu Bakar? Hendak, alladhi jambuh. Itu tolong dicolek. Tin satu. Nah, siapa namanya Abu Bakar? Duh. Ini terulang beberapa kali pada sanad-sanad sebelumnya, hakata. Dan sanad yang kedua nanti atau ya sanad yang kedua nanti disinggung Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Antum Sahibul Aswad. Aywa. Siapa nama Abu Bakar ibn Abi Syaibah? Hah? Nasi itu ibnu Abi Syaibah. Masya Allah. Antum Al-Haris. Ya, Ahadul Hurras. Fadal Mashkura. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim. Barakallahu fiik. Masya Allah. Syuh, antum lihat. Beliau ini punya tanggung jawab hurras, ya hirasah, penjaga. Ya, saat antum santai, beliau harus terjaga, di pos jaga, di garda terdepan. Ya, la qadarallah seandainya ada penyerangan, beliau korban pertama loh. Jangan salah, saat antum sedang nyaman dalam permainan, khusyuk dalam peribadatan, mengikuti dengan seksama kajian demi kajian, beliau di benteng pertahanan, di garda terdepan. Subhanallah, kesibukan semacam itu tidak membuat beliau lupa siapa nama Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Masya Allah, walaupun tidak tahu itu tadi cek-cek dulu atau tidak gitu ya. Tapi kita husnudzan, yahfad insyaallah. Ya. Ya, ya akhi, ya. Tayyib. Ayyuhuma athbat? Mana yang lebih thiqah? Antara Utsman atau Abu Bakar ibnu Abi Syaibah? Hah? Yakin? Salah berdiri. Sampai adzan isya. Kalau yang biasa di pos jaga berdiri dalam waktu lama kan udah biasa ya. Nah, itu mah cincai buat beliau. Yakin? Kita kunci jawabannya. Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Ya akhi. Ya. Aywa. Ahsanta. Barakallahu fiik. Masya Allah. Zadakallahu ilman wa hirsa. Masya Allah, Masya Allah. Ini baru jawaban yang menggembirakan. Ya salam, ya salam. Naam, Abu Bakar ibn Abi Syaibah itu yang paling thiqah. Dan ketika dimutlakkan nama ibn Abi Syaibah, yang dimaksud adalah Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Namanya siapa tadi? Si, diam dulu. Namanya tadi siapa? Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim. Barakallahu fiik. Nah, Abu Syaibah itu kunyahnya siapa? Kunyah bapaknya atau kakeknya? Hah? Loh, kok kunyahnya Abdullah? Abdullah kunyahnya Abu Bakar. Ibnu Abi Syaibah, ya kan, putranya Abu Syaibah. Abu Syaibah itu kunyah bapaknya apa kunyah kakeknya? Bapaknya. Bapak itu apa? Hah? Bapaknya ya? Kunyah bapaknya? Hah? Bapaknya Utsman. Ya, Utsman sama Abu Bakar saudaraan ya, akhi. Ya apa toh? Ya sama bapaknya. Abu Syaibah itu kunyah kakek atau kunyah bapak? Antum, namanya mirip di belakang tiang. Nah, kunyah bapak apa kunyah kakek? Wallahu a'lamu bissawab. Si Indak. Nah, kunyah bapak apa kunyah kakek? Bapak sama ya dengan beliau ya. Antum. Kakek. Yang benar yang mana nih? Kakek apa bapak? Yang rajih. Banyak yang pakai baju hitam. Gitu ya. Yang rajih. Kakek atau bapak? Hah? Kakek. Barakallahu fiik. Itu kunyah kakeknya. Abu Syaibah itu kunyahnya Ibrahim. Ya, Abu Bakar namanya Abdullah. Ketika dimutlakan Ibnu Abi Syaibah, maka yang dimaksud adalah Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, Abdullah Ibnu Muhammad Ibni Ibrahim. Beliau, Abu Bakar, ini punya dua saudara. Yang pertama, Utsman. Utsman Ibnu Abi Syaibah, Thiqatun. Yang sekarang namanya disebut oleh Imam Muslim rahimahullah. Kemudian saudara yang kedua bernama Al-Qasim. Al-Qasim Ibnu Abi Syaibah Dha'if. Ya, Al-Qasim Ibnu Abi Syaibah Dha'if. Wa athbatu tsalatsah, yang paling thiqah dari tiga ini jelas Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Naam. Barakallahu fikum. Amma abuhu, untuk ayahnya Muhammad ibnu Ibrahim, thiqatun. Rawian thiqah. Dithiqahkan oleh Ibnu Ma'in rahimahullah. Wa amma jadduhu, adapun kakeknya Ibrahim Abu Syaibah, muttafaqun ala dha'if. Ya. Untuk ayah Muhammad thiqah. Untuk kakek Ibrahim Abu Syaibah dha'if. Status cucunya tergantung siapa yang dimaksud. Kalau Utsman thiqah, mufassir, hafiz minal Kufah. Kalau Abu Bakar Abdullah, ini digelari dengan Sayyidul Huffaz. Ya, pemimpinnya para penghafal hadis. Kalau Al-Qasim dhaif. Ini menandakan al-ilmu mauhibah minallah. Ilmu itu mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu bukan sesuatu yang bersifat genetik. Kalau bapaknya alim, anaknya pasti alim. Belum tentu. Ya, masing-masing punya garis takdirnya sendiri-sendiri. Ini termasuk nasab yang unik. Sang kakek, dhaif. Punya anak, Muhammad, thiqah. Kemudian punya cucu tiga orang laki-laki yang dikenal sebagai muhaddithin. Yang bernama Abdullah Sayyidul Huffaz. Di bawah Abdullah Utsman Ibnu Abi Syaibah, thiqatun, imamun, hafidun, mufassir. Yang ketiga Al-Qasim, dha'if. Ya, sehingga belum tentu kalau kakeknya dhaif, kemudian keturunannya ikut dhaif semua, belum tentu. Begitu pula sebaliknya, kalau kakeknya muhadits alim kabir, belum tentu keturunannya juga mengalami hal yang sama, karena ilmu itu mauhibah. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau kebetulan atas apa namanya fadilah dari Allah Subhanahu wa taala antum terpilih lahir dari keluarga yang cinta dengan ilmu thiqat, ya, dikenal di kalangan talabatul ilmi syar'i dari kakek antum, ayah antum, kemudian antum juga demikian, anak-anak antum, masya Allah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala haddatsana Jarir, telah menceritakan kepada kami Jarir. Jarir ibnu Abdul Hamid. Imamun hafidun thiqatun Abu Abdullah Al-Kufi. An Mansur, dari Mansur. Huwa Mansur ibnul Mu'tamir Al-Kufi hafizun sabtun qudwah. An Abi Wa'il, dari Abu Wa'il Syakiq ibnu Salamah. Abu Wa'il ismuhu Syaqiq ibnu Salamah Al-Kufi. An Abdillah, dari Abdillah. Abdullah idza utliqa fi tabaqati sahabah, kalau ada nama Abdullah disebutkan mutlak tanpa disebutkan nama ayahnya, Abdullah bin siapa gitu enggak ada, cuma disebutkan Abdullah, an Abdillah, qala haddatsana Abdullah, misalkan fi tabaqati sahabah, pada tabaqahnya para sahabat, fahuwa ibnu Mas'ud, maka yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Naam. Ahadu al-abadilah, termasuk salah satu dari abadilah di kalangan para sahabat. Abadilah itu para ulama yang namanya sama-sama Abdullah dan dikenal sebagai wi'aul ilm, sumber ilmu. Kalau di kalangan sahabat, 4 orang. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, dan beliau akbaruhum, yang paling sepuh. Kemudian Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dijuluki dengan Habrul Ummah, Bahrun. Ya. Yang ketiga Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab. Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu wa radhiya walidahu. Yang keempat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Amr ibn al-As minal mukthirin, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Wa kana yaktub, beliau punya catatan yang terjaga sampai Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang dikatakan oleh al-Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan tabaqatul huffaz, ya, urutan penghafal hadis terbanyak dari para sahabat Az-Zahabi membahasakan wa zurwatu sanamihim Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Puncak tertinggi dari penghafal hadis di zaman Nabi alaihi salatu wassalam itu Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang sekaliber Abu Hurairah yang menghafal banyak sekali hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan tidak pernah lupa hafalannya. Beliau mengatakan Abdullah ibnu Amr ibnu al-As ahfadhu minni. Abdullah ibnu Amr ibnu al-As itu jauh lebih hebat hafalannya daripada aku. Alasannya apa? Li'annahu kana yaktub wa ana la aktub. Karena Abdullah ibn Amr ibn al-As menulis, mencatat, sementara aku tidak. Enggak nyatetnya Abu Hurairah itu nempel di kepala. Ya. Jangan coba-coba saya milih madhabnya Abu Hurairah Ustaz. Enggak nyatet. Berat kalau ikut madhabnya Abdullah ibn Amr ibn al-As. Saya ikut Abu Hurairah. Gitu ya. Enggak apa-apa kalau ikut Abu Hurairah. Tapi hafalannya sama atau paling tidak mendekati. Kalau hafalan kita Senin Kemis kembang kempis, tebal tipis, tapi sering tipisnya, jangan main-main. Hanifidina azani allahu wa iyakum. Yang hafalannya luar biasa, itu mengakui yang punya catatan, yang terjaga. Ya, bahkan termasuk deretan Abadillah, salah satu dari ulama sahabat yang banyak menghafal hadis, bernama Abdullah. Abdullah ibn Amr ibn al-As. Keunggulan beliau, beliau mencatat hadis-hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka catat dengan baik, dengan rapi. Dan saya tidak akan pernah bosan-bosan mengingatkan antum, senjata utama santri di kemudian hari itu catatannya pada hari ini. Hanifidina azani allahu wa iyakum. Catat yang rapi. Ya, jangan asal-asalan. Jangan nyatat di lembaran-lembaran kertas yang kemudian tidak tahu nasibnya bagaimana setelah ba'dal isya. Ya, tiap darus'am bawa lembaran, nyatat dia. Ya toh, bayangan dia satu lembar cukup. Tiba-tiba faedah ustadznya banyak. Akhirnya satu lembar tadi dibagi tiga. Dengan tulisan kecil-kecil. Ikhanifidina azani allahu wa iyakum. Ya kan? Sampai habis lembarannya. Datang sholat isya. Ditutup kajian. Tutup juga lembarannya. Habis isya tidak tahu entah kemana keberadaan lembar-lembar tersebut. Ya, nanti kajian berikutnya sama. Kajian berikutnya sama. Enggak demikian. Catat yang lengkap, yang rapi, yang sempurna. Kalau bisa tulisannya yang jelas. Hanifidina azani allahu wa iyakum. Enggak harus bagus. Yang penting terbaca dengan baik. Setidaknya antum pun masih bisa membaca tulisan antum. Hanifidina azani allahu wa iyakum. Jadi fahami? Tayyib. Naam. Qala Abdullah berkata, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, qala unasun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekelompok sahabat datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Datang dalam jumlah yang enggak begitu banyak. Sembari berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anu akhadhu bima amilna fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, apakah kita akan tetap dihukum dengan dosa yang kita perbuat pada masa jahiliyah, masa kafir? Istilah jahiliyah ma qablal Islam. Yang dimaksud adalah sebelum masuk Islam. Dengan kata lain, jahiliyah itu artinya masa saat masih kafir. Termasuk kesalahan dalam penggunaan istilah yang sering didengar dari kaum muslimin. Dulunya tidak kenal dengan agama, tapi muslim, lahir muslim, dari keluarga muslim, namanya bahkan muslim. Ya, si muslim ini pada usianya yang sudah mendekati 60 tahun baru mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau bahasa anak sekarang, hijrah. Ya, dia taubat kemudian hijrah. Kemudian karena dia dianggap sepuh kan gitu ya, banyak pengalamannya. Pemuda-pemuda yang kagum dengan si muslim ini sering selesai kajian duduk di dekat muslim sembari ngobrol-ngobrol santai kan gitu ya. Nah, si muslim pun sesekali memberikan pengalaman-pengalaman di masa muda. Ya, dia pun juga bersenandung laita syabab yaudu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Duhai kiranya masa muda bisa kembali sehari saja. Aku akan tunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh pak tua ini. Ya, sekarang wis tuwek, sudah tremor semua. Dulu ini mantan ninja warrior. Itu ya, dulunya. Sekarang sudah tremor. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Ya, saat pembukaan kisahnya dia mengatakan, dulu saat saya masih jahiliyah, saya dulu dikejar-kejar tetangga karena ngambil mangga. Contoh. Kalau penggunaan kata ini dulu saat masih jahiliyah, memang dulunya dia orang kafir, sah. Boleh. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Tetapi masalahnya, yang menceritakan kisah tersebut, yang menggunakan istilah jahiliyah, dari lahir sudah muslim. Muslim nyel. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Ini sudah 100% muslim, namanya muslim, agama Islam, orang tua juga Islam. Kemudian mengatakan, saat dulu saya masih jahiliyah, fadzakarul kisah bituliha. Misalkan, dia sebutkan kisahnya panjang. Khanifidin ha'zani Allah wa iyyakum. Hadza khata'un. Salah. Ya, tidak boleh penggunaan tersebut diucapkan oleh seorang muslim yang sedari dulu lahir dalam keadaan muslim. Ya, karena istilah ini ketika dimutlakkan, yang dimaksud adalah masa sebelum masuk Islam. Hanifidina azani allahu wa iyaku. Jadi mungkin diluruskan istilahnya pakai kata yang lebih tepat. Dulu sebelum ngaji, cocok. Ya, dulu sebelum tahu ilmu, betul. Kalau dikatakan dulu saat masih jahiliyah, dalam keadaan dia lahir itu sudah muslim, ini keliru. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Taib. Di sini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arallah menceritakan kepada kita kedatangan beberapa orang sahabat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya dengan sebuah pertanyaan. Anu akhadu bima amilna fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, apakah kita akan dihukum dengan dosa yang dulu kita lakukan saat masih jahiliyah? Qala, Rasul menjawab, amma man ahsana minkum fil Islam. Adapun siapa saja setelah masuk Islam baik keislamannya, fala yu'akhadhu biha, maka tidak dihukum dengan dosa yang lalu, sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya bagus keislamannya. Wa man asaa, adapun siapa saja yang jelek keislamannya, ukhidha bi'amalihi fil jahiliyah wal islam, maka kelak dia akan dihukum dengan dosa yang dia perbuat baik sebelum masuk Islam, begitu pula setelah masuk Islam. Masya Allah. Rincian dari Nabi alaihi salatu wassalam ini cukup mengkhawatirkan. Ya. Apakah kemudian dimaknakan sesuai dengan zahirnya? Yang sudah masuk Islam, dilihat bagaimana kualitas keislamannya. Kalau dia baik keislamannya, dihapus dosa-dosa yang lalu. Kalau jelek keislamannya, maka dia dihukum atas dosa yang dia perbuat sebelum masuk Islam dan dosa yang dia perbuat setelah masuk Islam. Dengan kata lain, dua kalimat syahadatnya tidak mampu menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Ini muskilah. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Dalam keadaan yang kita tahu, hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu akan disebutkan pada bab setelahnya. Ya, bab yang setelahnya menjelaskan bahwasanya Islam itu menghapus semua dosa yang telah dikerjakan oleh pelakunya sebelum masuk Islam. Al-Islam yajubu ma qablahu. Islam itu menghapus semua dosa yang telah lalu. Seolah-olah ada pertentangan. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Bagaimana cara mengkompromikannya? Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, wa amma ma'na al-hadis, adapun yang dimaksud dalam hadis ini, fas-sahihu fihi, pendapat yang sahih dalam masalah ini, ma qalahu jama'atun minal muhaqqiqin, adalah pendapat sejumlah ahli tahqiq, annal murada bil ihsani huna, yang dimaksud baik Islamnya di sini, ad-dukhulu fil Islam bidh-dhahiri wal batini jami'an, masuk Islam lahir dan batin, wa ayyakuna musliman hakikiyan, menjadi muslim sejati, fahadha yughfaru lahu ma salafa fil kufri binassil qur'anil aziz, maka yang demikian keadaannya akan diampuni semua dosa yang telah lalu saat masih kufur berdasarkan nas al-qur'an yang jelas. Wal hadithu sahih, al-islam yahdimu ma qablahu wa bi ijma'il muslimin, juga diterangkan dalam hadis yang sahih, Islam menghapus dosa sebelumnya, juga kesepakatan kaum muslimin. Wal muradu bil isaati adamu dukhuli fil islami biqalbih, bal yakunu munqadan fil zahir lishahadataini, ghaira mu'taqidin lil islami biqalbih, fahadha munafiqun baqin ala kufrihi biijma'il muslimin, fayu'akhadhu bima amila fil jahiliyah qabla idhari suratil islam, wa bima amila ba'da idhariha li'annahu mustamirrun ala kufrih. Sementara yang dimaksud jelek keislamannya dalam hadis ini adalah seorang munafik. Zahirnya masuk Islam, batinnya tidak. Yang ketinggalan nanti bisa lihat syarah Sahih Muslim. Ya, atau mau disebutkan lebih cepat lagi? Kecepatan tadi. Ya, enggak kan? Enggak mah, cincai mah. Ya, antum kalau darus sama para masyayikh jauh lebih cepat. Khadibidina azani allahu wa iyyakum. Ini tuh kalau secara kecepatan mungkin ya 10 km per jam. Yang barusan, ya itu 10 km per jam. Lebih 80 tapi. Ya, nah, masih pelan ya. Tapi nanti kalau ketinggalan bisa merujuk ke syarah Sahih Muslim. Intinya dari penjelasan Imam Nawawi rahimahullah, hadis di atas yang sedang kita baca itu tidak bertentangan. Rincian dari Nabi alaihi salatu wassalam itu berbicara membedakan muslim sejati dengan munafik yang sedang apa namanya berkamuflase. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Kalau muslim sejati diampuni semua dosanya. Adapun munafik yang menampakkan keislaman, maka tetap dihukum dengan dosanya sebelum Islam dan setelah Islam. Karena pada hakikatnya dia masih di atas kekufuran. Munafik i'tiqadi. Dan itu banyak setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam ke kota Madinah. Naam. Hakadha ikhani fidina azani allahu wa iyyakum. Kita baca sanad yang berikutnya. Untuk faedahnya nanti insyaallah setelah kita menyelesaikan pembacaan sanadnya. Sanad yang kedua. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Abdullah ibni Numair. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibni Numair, Abu Abdurrahman Al-Hamadani Al-Kufi. Thiqatun imam. Beliau ini termasuk sahabat dari Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Qala haddathana Abi wa Waqi'. Telah menceritakan kepada kami Abi, ayahku, Abdullah ibn Numair, Abu Hisham Al-Hamadani Al-Kufi, thiqatun hafidun. Wa Waqi'. Dan juga menceritakan kepada kami Waqi', Waqi' ibnul Jarrah, Abu Sufyan Al-Kufi. Abu Sufyan Al-Kufi. Sebagian ulama menyebut beliau dengan sebutan thiqatun baina dha'ifain. Thiqatun baina dha'ifain. Rawi yang thiqah diapit dua rawi yang dha'if. Kenapa? Li'anna abahu dha'if wa waladahu Sufyan dha'if. Ayahnya dha'if, anaknya juga dha'if. Ya, kalau ayahnya yang menjarah Waqi' sendiri. Waqi' mengatakan, Abi dha'if. Bapakku dha'if. Masya Allah. Ini insafnya para ulama. Ya, untuk menjaga kemurnian hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu berarti menjaga kemurnian Islam masuk di dalamnya, mau tidak mau harus ditegakkan jarah wa ta'dil dengan penuh keadilan, meskipun ayahnya ya tetap dijarah kalau memang termasuk yang majruh. Bisa dipahami ya? Nah, jadi ayahnya dibaifkan sendiri sama Waqi', Abi dha'if. Adapun putranya Sufyan, kana thiqatan. Dulunya thiqah. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Lakin hanya saja ma hafadha kutubahu. Dia enggak menjaga catatannya. Dha'if gara-gara catatan. Kenapa? Apakah hilang catatannya? Enggak. Dia punya seorang katib. Katib itu berarti apa? Sekretaris, gitu ya. Tukang tulis. Ya, dibayar untuk menulis dan mencatat. Si Sufyan ini tidak meneliti catatan yang ditulis oleh katibnya. Ya, terima beres. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan sudah diingatkan oleh ayahnya, Waqi' Ibnul Jarrah rahimahullah, hati-hati, cek itu katibmu kurang amanah. Ya, Sufyan yuhsinu bihubbon. Lah, tidak mungkin lah. Kenapa kok husnubbon? Karena katibnya itu tidak lain adalah tetangga sendiri. Ya, tetangganya. Ternyata sang katib menyisipkan riwayat-riwayat dalam catatan Sufyan, dalam kitabnya Sufyan, yang bukan riwayatnya Sufyan rahimahullahu ta'ala. Ya, mungkin itu riwayat rawi-rawi yang lain dimasukkan. Ya, dan oleh para ulama, mereka yang punya catatan, ya, itu dimuqabalah, diuji catatannya. Benar enggak murni riwayat dia, atau ada sisipan-sisipan riwayat lain. Dia enggak mendengar dari guru tersebut, tapi ngaku-ngaku mendengar. Ini kan bahaya. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ternyata ketika dimuqabalah, dicek oleh para ulama, catatan Sufyan ghaira mardi. Ya, enggak diterima. Ya, kenapa? Riwayat-riwayat yang bukan milik Sufyan ada dalam catatan tersebut. Pelakunya siapa? Katibnya. Yang tidak lain adalah tetangga. Bisa dipahami? Baik. Hati-hati. Ini sudah punya catatan. Ya toh? Enggak dijaga dengan baik. Dengan baik. Dibaifkan oleh para ulama. Ya, menunjukkan apa? Catatan itu luar biasa besar kedudukannya di kalangan para ulama. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Yang tahu betul kedudukan catatan tidak akan meremehkan bab catatan. Tetapi yang enggak paham, ya susah untuk memahamkan orang yang memang tidak mau faham. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Satu bait yang masyhur yang sering antum dengarkan dan saya yakin antum semua hafal. Ya, al ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu hewan buruan. Sementara catatan itu tali pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka ikat dengan kencang hewan-hewan buruanmu yang sudah kamu dapat. Faminal hamaqati antasida ghazalatan watatrukaha bainal khalaiki taliqah. Termasuk tindakan yang kurang cerdas, ya hamaqah. Ya antum terjemahkan sendirilah ya. Nah, karena ini agak sensitif terjemahannya akhir-akhir ini, ya toh. Nah, termasuk tindakan yang kurang cerdas, antasida ghazalatan, engkau berburu seekor kijang, rusa. Berhasil, dapat rusanya. Watatrukaha bainal khalaiqi taliqah. Tapi kamu biarkan kijang yang sudah berhasil kamu pegang, sudah berhasil kamu tangkap, kamu biarkan tanpa tali kekang. Kira-kira kemana kijangnya tersebut? Hilang. Ya kan? Tidak bisa antum ngasih catatan kepada kijang. Jang kijang, kamu sekarang jadi milikku. Karena saya yang berhasil nangkap kamu di hutan. Ini alamatku ya. Alamatnya Jalan RM Said nomor 5. RT 1, RW 1, Desa Sedagaran, ya, Sidayu Gresik. Ya, ini alamatnya. Kamu baca. Ini tak kasih GPS. Ya, baca GPS-nya. Datang ke sana. Bilang ke pos jaga, kamu milik saya. Oke? Sudah, ditinggalkan. Khamidina azani Allah wa iyakum. Ini tidak tahu sing goblok kijangnya apa yang berburu. Khamidina azani Allah wa iyakum. Hakeda walala. Taib. Itu analogi yang bagus. Khamidina azani Allah wa iyakum dari para ulama untuk menggambarkan pentingnya catatan. Dan di zaman dulu, gara-gara catatan, seorang alim didhaifkan. Seorang alim didhaifkan. Khanibidina azani allahu wa iyaku. Lanjut. Ha tahwilus sanad. Wa haddathana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Nah ini Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Siapa tadi namanya? Si antum. Namanya Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Siapa? Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim. Abu Syaibah kunyahnya siapa? Kakeknya. Kakeknya siqah apa da'if? Hah? Da'if. Kalau ayahnya? Siqah. Berapa saudaranya Abu Bakar ibn Abi Syaibah? Hah? Dua. Satu? Utsman. Dua? Salman. Hah? Siapa? Joko. Al-Qasim. Na'am. Barakallahu fiik. Wal-lafzu lahu. Lafaz hadis ini milik Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Qala haddathana Waqi', telah menceritakan kepada kami Waqi' anil A'mash, dari Al-A'mash. Indak. Siapa namanya Al-A'mash? Wallahu a'lam bin nasitu. Itu ya. Al-A'mash ini ma'ruf ya akhi. Julukan beliau Syekhul Muhaddithin. Ya kan? Syekhul Muhaddithin. Siapa namanya Al-A'mash? Sulaiman ibnu Mihran. Ya salam. Barakallahu fiik. Nah, harus dihafalkan. Ya. Mumpung masih muda. Hafalan rijal itu sangat-sangat penting. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Oh, sudah azan isya. Nah, falal azan terlebih dahulu. Tayyib. Anil A'mash an Abi Wa'il. Dari Abu Wa'il. Syakik ibn Salamah an Abdillah ibn Mas'ud. Qala. Kulna ya Rasulullah anu akhadu bima amilna fil jahiliyah. Pertanyaannya sama dengan hadis sebelumnya. Qala, Rasul menjawab, man ahsana fil Islam lam yu'akhadh bima amila fil jahiliyah, wa man asa'a fil Islam ukhidha bil awwali wal akhir. Ya, mirip lafadznya dan artinya sama dengan sanad sebelumnya. Sanad yang terakhir, qala hadatsana Minjab ibn al-Harith at-Tamimi, Abu Muhammad al-Kufi, thiqatun, imam. Qala akhbarana Ali ibn Mushir, telah memberitakan kepada kami Ali bin Mushir, Ali bin Mushir Abul Hasan al-Kufi, thiqatun, jama'a bainal hadith wal fiqh. Ali bin Mushir ini termasuk rawi yang thiqah, ulama Kufah, mengumpulkan antara hadis dengan fikih. Ani al-A'mash, dari al-A'mash, bihadzal isnad, ya, dengan sanad ini, al-A'mash Abu Wa'il Abdullah ibnu Mas'ud, mithlahu, lafadznya mirip, kata al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Adapun untuk faedahnya, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.